suatu umat yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar ini diantara perkara yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim ataupun muslimah. Masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9 dari bab ini, atau hadis yang ke-197. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن الصرف النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الحسن ابن بسري dari أبو سعيد namanya حسن البصري أنا عائد ابن عمرو رضي الله عنه. Sesungguhnya A'id bin Amr, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad. Beliau masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Faqala ay bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul. A'id ibn Amr, salah seorang sahabat yang mulia, beliau berkata kepada Ubaidillah ibn Ziyad, wahai anak, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarru ri'a' al-hutamah. Sesungguhnya pemimpin yang jelek, yaitu pemimpin yang kejam, fa iyyaka an takuna minhum, berhati-hatilah engkau jangan sampai termasuk di antara mereka. Fa qala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah ibn Ziyad berkata kepada sahabat A'id ibn Amr, duduklah. Sesungguhnya engkau di antara sisa-sisa kotoran sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hal kanat lahum nukhalatun, innama kanat nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. A'id ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wal kartam nukhalatun, apakah ada pada sahabat itu sisa-sisa kotoran? Jawabannya tidak ada. Innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Sesungguhnya sisa-sisa kotoran itu ada pada orang-orang setelah para sahabat dan pada selain para sahabat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Terlihat di dalam hadis yang mulia ini, salah seorang sahabat yang mulia, A'id ibn Amr radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarru ri'a' al-hutamah. Sesungguhnya pemimpin yang paling jelek yaitu pemimpin yang kejam. Nah, tapi telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana sikap seorang muslim tatkala mendapatkan pemimpin yang kejam, pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersabar di dalam menghadapinya. Jangan sampai mengangkat senjata memberontak kepada pemimpin yang sifatnya demikian. Walaupun di sisi lain tentunya hendaklah kita menyampaikan nasihat kepada mereka dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya kepada masyarakat saja. Kepada penguasa pun hendaknya ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi cara amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa hendaklah kita mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat kepada penguasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing supaya kita tidak terang-terangan menjelek-jelekan penguasa, menghina penguasa di halayak ramai, di mimbar-mimbar, di podium-podium, di majlis-majlis. Akan tetapi hendaklah kita menasihati mereka dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, tidak sampai kita mencela, mencaci mereka di tengah-tengah masyarakat umum. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menerima, itu yang kita harapkan. Walaupun tidak menerima nasihat dan bimbingan serta arahan kita, maka kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat. Dan kita telah lepas tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, dengan terang-terangan saja pemerintahnya tidak berubah, apalagi dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia-rahasia menyampaikan nasihat, tidak akan didengar. Sekarang, mana yang kita ikuti? Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah perkiraan-perkiraan praduga-praduga kita? Tentu jalan keselamatan itu yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin sebagai kaum muslimin, bimbingan Allah dan Rasulnya yaitu bimbingan yang paling tepat, bimbingan yang paling lama. Sehingga kalau kita yakin demikian, ikutilah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membimbing demikian, hendaklah kita mengikutinya. Jangan sampai membantah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal-akal kita. Praduga-praduga pemikiran kita. Kita yakin dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di dalamnya kemaslahatan yang besar. Nah, walaupun cara akal kita sebagian nanti begini, nanti begitu. Hendaklah kita yakin bahwasanya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingan yang paling benar, bimbingan yang paling selamat. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tatkala Ubaidillah bin Ziyad mengatakan kepada Aid ibn Amr, fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau di antara sisa-sisa kotoran para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aid ibn Amr, apakah ada sisa-sisa kotoran pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Sehingga di dalam periwayatan hadis menjadi kaidah dalam meriwayatkan hadis kullu sahabah as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat itu semuanya tersifati dengan sifat adil. Ya. Semua sahabat tersifati dengan sifat adil. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan rekomendasi dalam firman-firman-Nya tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Generasi pertama dalam keislaman dalam umat ini dari kalangan muhajirin, siapa mereka? Para sahabat. Dan dari kalangan ansar, siapa mereka? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keridhaannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu muhajirin, para sahabat. Kaum Ansar, mereka para sahabat. Yang ketiga, orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Kita menyadari kita bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan muhajirin, kita bukan Ansar. Tinggal satu pilihan lagi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah, merekomendasikan tentang keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman pada ayat itu adalah siapa? Para sahabat. Dikarenakan ayat itu turun tatkala para sahabat ridwanullah alaihim ajmain hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna ayat tadi, barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya para sahabat, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Akan kami masukkan ke dalam jahanam, di mana jahanam ada seburuk-buruk tempat kembali. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat, akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana dia berpaling. Akan dimasukkan ke dalam jahannam, di mana jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga para sahabat semuanya adalah orang-orang yang mulia, tersifati dengan sifat yang adil. Nah, sehingga dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Tidak boleh kita mencela salah seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ya. Kita mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan sahabat ini bakhil, sahabat ini kejam, sahabat ini nepotisme, sahabat ini KKN dan lain sebagainya. Enggak boleh. Nah, enggak boleh mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk kemaksiatan, kedurhakaan yang besar. Sampai tatkala ada orang-orang munafik yang mereka mencela Nabi dan para sahabatnya, bahwasanya Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang lebih mementingkan perut-perut mereka. Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan orang-orang munafik menghina Nabi dan para sahabat. Turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah terhadap ayat-ayat Allah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok, kalian menghina, tidak ada udur lagi bagi kalian, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Sehingga sahabat, sekali lagi, semuanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Adapun yang terjadi di antara mereka, terjadi perselisihan, terjadi perperangan dalam perang Siffin, perang Jamal dan yang lainnya, hendaklah kita meyakini bahwasannya yang terjadi di antara mereka disebabkan ijtihad masing-masing mereka. Yang namanya ijtihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran fa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar ijtihadnya, mendapatkan dua pahala. Apabila salah dalam ijtihadnya, mendapatkan satu pahala. Ya. Walaupun salah dalam ijtihadnya, tetap mendapatkan satu pahala. Nah, dan juga kesalahan yang mereka terjatuh padanya, dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, kebaikannya lebih besar dibandingkan kesalahan yang terjatuh kepadanya. Ya. Sehingga Aid ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidak ada sisa-sisa kotoran pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kotoran-kotoran itu ada pada orang setelah para sahabat dan selain para sahabat. Adapun selain para sahabat, nah, ada kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan. Adapun para sahabat, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya tersifati dengan sifat adil. Ya. Berbeda dengan orang yang datang setelah mereka. Berbeda-beda keadaannya, ada yang adil, ada yang tidak adil. Nah, ada yang jujur, ada yang dusta. Adapun para sahabat, semuanya mereka adalah orang-orang yang jujur. Direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik. Masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-10 dalam bab ini, atau hadis yang ke-198. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah, Hudzaifah ibn Yaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kita tahu Hudzaifah ini beliau dijuluki dengan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara rahasia yang Rasulullah sampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman tentang nama-nama orang-orang munafik, di mana Rasulullah tidak memberitahu yang lainnya kecuali kepada Hudzaifah ibn Yaman. Nah, sehingga sempat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Hudzaifah dan bertanya, "Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman sammahu minal munafiqin?" apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara nama-nama orang munafikin? Ya. Para sahabat mereka khawatir terjatuh kepada kemunafikan. Nah, para sahabat yang kita tahu mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang sahabat yang termasuk ahli jannah, takut ada sifat kemunafikan pada dirinya dan takut dirinya terjatuh kepada kemunafikan. Ibnu Mulaikah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, adraktu 30 rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya khawatir terhadap kemunafikan pada diri. Sehingga jangan sampai kita merasa aman daripada penyimpangan kesesatan. Walaupun kita telah mengetahui ilmu, walaupun kita telah mengamalkan ilmu, walaupun kita meyakini keyakinan yang benar, jangan sampai kita merasa aman dari yang namanya fitnah. Jangan merasa aman dari yang namanya kesesatan, penyimpangan. Betapa banyak orang yang kita kenal, mereka kokoh di atas ilmu, kokoh di atas sunnah, ternyata di kemudian hari tergelincir, menyimpang, jatuh kepada kesesatan dan penyimpangan. Jangan sampai kita merasa aman dari yang namanya penyimpangan dan kesesatan. Sehingga kalau kita tidak merasa aman dari penyimpangan dan kesesatan, maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan di atas petunjuknya. Dan kita berhati-hati dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Bahkan bukan hanya para sahabat. Para nabi, mereka khawatir terjatuh kepada penyimpangan dan kesesatan. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita tahu beliau sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau khawatir dirinya terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Sehingga hendaklah kita pun khawatir terjatuh kepada kemunafikan, khawatir terjatuh kepada penyimpangan, kesesatan, khawatir terjatuh kepada kesyirikan, khawatir terjatuh kepada kekafiran. Sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, inna akhwafa ma akhawfu alaikum asidkul asgar wasu'ila anhu faqala ariyah. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian, yaitu kesyirikan yang kecil, kesyirikan yang tersembunyi. Ditanya apa yang dimaksud dengan kesyirikan yang kecil atau syirik yang tersembunyi, Rasulullah mengatakan ariya. Rasulullah khawatir kepada para sahabatnya terjatuh kepada ariya, sehingga mengingatkan mereka supaya berhati-hati daripada ariya. Jangan merasa aman dari penyakit ariya dan juga penyimpangan-penyimpangan serta kesesatan-kesesatan yang lainnya. Nah, kembali kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau juga di antara sahabat yang mengatakan, kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish-syarr makhafatan ay yudrikani. Manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, Dan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan. Dikarenakan aku khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Nah, ini pun datang dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Tatkala Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan nama di antara deretan nama-nama orang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan tidak, engkau bukan dari kalangan mereka. Yang jelas para sahabat khawatir terhadap dirinya terjatuh kepada kemunafikan dan juga tentunya penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalau kalian tidak melakukan, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, maka khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hukuman kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawi Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana jiwa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada jiwa tersebut apabila Allah menghendakinya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkannya tersesat bagi jiwa tersebut apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkannya dan mematikannya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, diri kita semuanya, jiwa kita semuanya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita semuanya berada di jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qulub baina usbu'aini min asabi rahman. Hati manusia ini berada di antara dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuhu kaifa syaa. Allah memutar balikannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Setiap jiwa manusia berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak, Allah akan memberikan petunjuk kepada. Atau Allah biarkan tersesat. Atau Allah hidupkan, atau Allah matikan. Nah, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW bersumpah dengan sumpah yang kita sebutkan tadi. Walladhi nafsi biyadi. Demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwaku ada di tangannya. Nah, di mana? Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, banyak Rasul bersumpah dengan sumpah yang seperti ini. Kadang-kadang beliau mengatakan walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ini ada di tangannya. Dikarenakan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiwa yang paling baik. Beliau bersumpah dengan jiwanya yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah demi Allah yang mana jiwanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan perkara yang disumpahinya. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ini yang disumpahinya. Nah, hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Kalau kalian tidak melakukan, kalian tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, maka khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman, memberikan iqab, yang mana iqab tersebut menyeluruh kepada semuanya yang melakukan kezaliman ataupun yang tidak melakukan kezaliman. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hendaklah kalian takut terhadap suatu musibah yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Yang berbuat zalimnya mungkin satu orang, dua orang. Tapi tatkala mereka yang melihat kezaliman tersebut tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hukuman, akan mengirimkan bencana kepada semuanya. Tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Nah, sehingga Nabi SAW mengingatkan umatnya, kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak, khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan hukuman kepada kalian semuanya. Nah, sehingga saking dahsyatnya iqab dan hukuman tersebut dan disebabkan kedurhakaan serta tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalian meminta kepada Allah, kalian berdoa kepada Allah, kemudian doa-doa kalian tidak dikabulkan. Nas'allahu al-afiyah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan dari iqab, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang kita bacakan ini menunjukkan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar dan peringatan dari tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wajib bagi kita semuanya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Walaupun telah kita jelaskan tentang hukum amar ma'ruf nahi munkar, ini hukumnya bisa fardu kifayah. Tapi tatkala tidak ada seorang pun yang amar ma'ruf nahi munkar, berarti kewajibannya kepada kita semuanya. Nah, apabila kita melihat saudara kita yang tidak melaksanakan kewajiban, hendaklah kita perintahkan dia untuk melakukan kewajiban. Dan kita peringatkan dari bahaya menyelisihi kewajiban tersebut. Atau sebaliknya, tatkala kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, maka hendaklah kita mencegah kemungkaran tersebut dan memperingatkan saudara kita dari bahaya kemungkaran. Nah, sehingga umat ini menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Nah, tidak terpecah belah. Ya, tatkala masing-masing kita amar ma'ruf nahi munkar. Jangan seperti kaidah yang selalu digembor-gemborkan oleh orang-orang yang menyimpang dari aqidah al-sunnah wal-jamaah. Nata'awanu fima tafaqna. Wa ya'duru ba'duna ba'dan fima akhtalafna. Kita saling menolong terhadap perkara yang kita sepakati. Dan sebagian kita saling memberikan udur kepada yang lain ya, terhadap perkara yang kita perselisihkan. Kaidah yang semacam ini, kaidah yang batil, kaidah yang semacam ini menghilangkan ibadah yang mulia, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau seandainya perkara yang mereka perselisihkan itu adalah kesyirikan? Pantaskah kita memberikan udur kepada mereka dalam kesyirikan? Bagaimana kalau perkara yang sepakati itu adalah perkara-perkara yang di dalamnya mengandung penyimpangan? Apakah kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam penyimpangan? Tentunya tidak. Sehingga jangan tertipu dengan kaidah tersebut yang banyak digembor-gemborkan. Nah, oleh orang-orang yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan mengatakan kita tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati. Seakan-akan ucapan ini indah, padahal ucapan ini mengandung kebatilan. Bagaimana kalau kita sepakat dalam kebatilan? Sepakat dalam kesyirikan, sepakat dalam kebid'ahan, apa kita saling tolong-menolong di dalamnya? Jawabannya tidak. Dan kita saling memberikan udzur terhadap perkara yang kita perselisihkan. Kalau yang perselisihkan itu adalah kesyirikan, apa kita memberikan udzur? Seseorang melakukan kesyirikan, kekafiran, dan kedurhakaan, kedurhakaan yang lainnya, sungguh ini merupakan kaidah yang batil. Kaidah yang mengikis suatu ibadah yang mulia, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kaidah yang tujuannya untuk menghilangkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ayat-ayat yang menunjukkan perintah tentang amar ma'ruf nahi munkar, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar, membantah kaidah yang batil yang kita sebutkan tadi. Nah, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, yang pertama disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadis dalilun ala jawazil qasam biduni ayustaqsam al-insan. Dan hadis ini merupakan dalil tentang bolehnya bersumpah tanpa dimintai sumpah. Walaupun tidak dimintai sumpah, boleh kita bersumpah. Nah, akan tetapi Syekh mengingatkan, walakin hada la yanbaghi illa fil umur allati laha ahammiyatun wa laha sya'nun. Akan tetapi yang semacam ini, bersumpah tanpa dimintai sumpah, tidak selayaknya kecuali pada perkara-perkara yang sangat penting. Ya. Kalau perkara yang sangat penting untuk disampaikan, walaupun tidak dimintai sumpah, tidak mengapa kita bersumpah. Demi Allah, begini dan begitu. Walaupun tidak dimintai sumpah. Tapi kalau perkara penting, ya, untuk menekankan, menguatkan, maka boleh bersumpah walaupun tanpa dimintai sumpah. Adapun perkara yang tidak penting, nah, maka tidak selayaknya kita bersumpah tanpa dimintai sumpah. Ya. Sedang ngobrol biasa, tiba-tiba dia mengatakan, demi Allah, saya kemarin sakit, misalkan. Demi Allah, saya kemarin pergi ke tempat ini, tempat itu. Ya. Bukan perkara yang penting. Bersumpah tanpa dimintai sumpah. Maka ini selayaknya tidak dilakukan. Kecuali kalau perkara penting, walaupun tidak dimintai sumpah, boleh dia bersumpah. Kalau yang disampaikannya ada perkara yang penting. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi, setelah beliau sumpah, beliau menyebutkan apa yang sumpahinya. Ternyata perkara yang sangat penting. Salah satu di antara kewajiban-kewajiban Islam. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Rasul bersumpah kemudian menyebutkan, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang sumpahinya. Perkara yang sangat penting. Nah, saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, ada sebagian ulama yang memasukkan amar ma'ruf nahi munkar menjadi rukun Islam yang keenam. Ya, walaupun pendapat yang kuat, nah, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini bukan rukun Islam yang keenam, tapi salah satu di antara kewajiban-kewajiban Islam. Ada pun rukun Islam, sebagaimana kita ketahui. Nah, dalam hadis Jibril alaihissalam, hadis Ibnu Umar yang menyebutkan tentang lima rukun Islam. Baik. Suatu umat apabila tidak melakukan kewajiban ini, amar ma'ruf dan nahi munkar, maka akan terpecah belah, akan terkoyak-koyak. Setiap kaum dia memiliki jalan yang menyendiri. Setiap kaum, setiap kelompok memiliki metode masing-masing. Ini kalau seandainya tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini sesuai dengan pemikirannya, yang ini sesuai dengan kelompoknya, yang ini sesuai dengan golongannya. Nah, akan tapi kalau seandainya dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, diperintahkan untuk melakukan yang ma'ruf, dilarang untuk melakukan yang munkar, maka akan bersatu manhaj mereka, metode mereka, sehingga mereka menjadi ummatan wahidah. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Di mana khairiyah, kebaikan umat ini akan diraih dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian merintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khairiyah hadil umat bisa diraih dengan ini. Kebersatuan umat ini akan diraih tatkala benar-benar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitu juga kebaikan umat ini akan diraih, didapatkan tatkala masing-masing kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada di antara kalian suatu kelompok, suatu umat yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, orang yang selamat, yaitu mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan Allah menegaskan, wala takunu kalladina tafarraqu waqtalahum min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang berselisih. Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, mereka mendapatkan adab yang pedih. Nah, Kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang. Ada suatu umat yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Di mana dengan perbuatan yang mulia ini, Allah katakan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Ini antara sebab orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan berpecah belah dan berselisih. Nah, dan Allah tegaskan, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Maka tadi Syekh rahimallahu taala Ibnu Utsaimin rahimallahu taala mengingatkan, walakin 'alal amili bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ayulahidu mas'alatan muhimmatan. Akan tapi bagi yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, hendaklah memperhatikan suatu masalah yang sangat penting. Wahia ayyakuna qasduhu bidalika islah akhih. Hendaklah tujuan dari amal ma'ruf nahi munkar ini memperbaiki saudaranya. Lal intiqam minhu, bukan untuk menghukum saudaranya, bukan untuk menjatuhkan saudaranya. Nah, لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يؤجب بنفسه وبعمله. Dikarenakan apabila tujuannya untuk menghukum saudaranya atau menjatuhkan saudaranya, kadang-kadang dia bangga terhadap dirinya dan bangga terhadap amalannya sehingga dia menghinakan saudaranya. Nah, hati-hati. Setelah kita amar ma'ruf nahi munkar, tujuan kita untuk memperbaiki saudara kita supaya lebih baik. Ingat, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghinakan, bukan untuk menghukumnya. Kalau kita melakukannya demikian, untuk menjatuhkan, menghukumnya, kemudian kita mencela dan menghina saudaranya, bahkan kadang-kadang menganggap orang ini jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana perbuatan yang semacam ini bisa menghapuskan amalannya sendiri. Ya. Orang misalkan lakukan kemungkaran, kemudian kita mencegahnya, tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk memperbaiki saudaranya, niatnya untuk menjatuhkan saudaranya, merasa dirinya paling banyak amalannya sehingga muncul sikap bangga diri, kemudian menghinakan saudaranya, muncul sifat sombong. Di mana sombong itu bukan hanya menolak kebenaran saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara kategori sombong itu, selain menolak kebenaran, gomtun nas, yaitu dia merendahkan, mencela manusia. Al-kibru batrul haq wa gomtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, apalagi kalau kita menganggap orang yang terjatuh kepada kemungkaran, dia mustahil mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil dia menjadi baik. Kalau terucap atau menjadi suatu keyakinan perkara yang demikian, ini bisa menghapuskan amalan kita. Nah, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ada seorang berkata kepada yang lainnya, yang dia terjatuh kepada kedurhakaan dan kesalahan-kesalahan. Mengatakan wallahi la yaghfirullah li fulan, la yaghfirullah li fulan. Orang ini mengatakan kepada temannya atau saudaranya yang terjatuh kepada kesalahan-kesalahan dan kedurhakaan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dikarenakan dia telah mencegah daripada kemungkaran tersebut, ternyata masih melakukannya. Mencegahnya lagi masih melakukannya. Sampai terucap oleh orang ini, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dalladhi yata'ala 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa orang yang lancang kepadaku dengan mengatakan saya tidak akan mengampuni si fulan? Waqad ghafartu lahu wa abtaltu 'amalaka. Sungguh aku telah mengampuni si fulan dan aku menghapus amalannya. Perhatikan ya, kepada laki-laki ini, dia amar ma'ruf nahi munkar, tapi tujuannya bukan untuk memperbaiki saudaranya, tapi menjatuhkan, menghinakan saudaranya sampai dia mengucapkan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang lancang kepadaku yang mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku ampuni si fulan dan aku hapuskan amalan. Nah, sehingga sekali lagi hendaklah bagi yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, tatkala melakukannya bukan untuk membela diri, bukan untuk menghukum saudaranya, akan tetapi hendaklah niatnya ikhlas untuk memperbaiki saudaranya. Hindari sifat bangga terhadap diri. Jangan merasa dirinya lebih banyak amalannya, kemudian dia sombong dan menghinakan yang lainnya. Sikap bangga diri ini perkara yang bisa membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Zuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i bi nafsih. Sikap tamak, sikap rakus yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seorang bangga terhadap dirinya. Hati-hati. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, jangan sampai kita bangga diri kemudian merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, sebesar apapun amalan yang kita lakukan, jangan sampai kita bangga diri kemudian merendahkan orang-orang yang amalan-amalannya di bawah kita. Sikap bangga diri yang semacam ini di antara perkara yang membinasakan, bahkan menjadi sebab seseorang tidak masuk ke dalam surga. Sahabat Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada kesombongan. Diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian seorang bertanya, rajulu yuridu an yakuna thawbu hasan wa na'lu hasan. Seseorang ingin pakaiannya baik, Seseorang ingin sendalnya bagus, apakah itu kesombongan? Rasul mengatakan bukan. Al-kibru batrul haq wa gumtun nas. Yang dimaksud dengan sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jangan sampai kita merendahkan manusia. Walaupun banyak ilmu kita, jangan merendahkan orang yang ilmunya di bawah kita. Walaupun banyak amalan kita, jangan merendahkan orang yang amalannya di bawah kita. Nah, sehingga dalam amar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai muncul bangga diri terhadap diri kita sendiri. Jangan bangga terhadap amalan-amalan yang telah dilakukannya, kemudian dia menghinakan orang lain. Nah, dikarenakan ini bisa menjadi musibah dan bencana baginya. Nah, kata Syekh Nusaimin rahimahullah ta'ala, bal yakunu kattabibil mukhlis alladhi qasduhu dawa hadal marid. Akan tapi hendaklah dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar seperti dokter yang dia ikhlas di dalam mengobati pasiennya, yang tujuannya adalah mengobati orang yang sakit. Nah, alladhi marada bil munkar fa yu'malu ala ay yu'alijahu mu'alajatan taqihi sarra hadzal munkar. Sehingga orang yang sakit disebabkan kemungkaran, maka hendaklah diobati dengan obat yang bisa mencegah, menjaga dari kejelekan kemungkaran tersebut. Nah, ini yang layaknya kita lakukan. Jadi, kalau seandainya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan ikhlas, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niatan-niatan seseorang. Maka dalam usaha kita, dalam amar ma'ruf nahi munkar tersebut, akan diberikan keberkahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya akan berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki daripada hamba-hamba. Sehingga amar ma'ruf yang dilakukannya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, ini yang sepatutnya diperhatikan tatkala kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Barakallahu fikum. Masih ada beberapa hadis lagi yang berkaitan dengan bab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan yang terfaham dan yang terhubung bermanfaat dari kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah.